وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah man qala lafdhuhu bil Qur'an makhluq fa huwa jahmi. Siapa yang mengatakan bahwa bacaannya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia adalah seorang jahmi. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih rahimahullah, وقد ذكر اللالكائي رحمه الله عن 550 عالما من السلف أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي ضال. Dan Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah telah menyebutkan dari 550 ulama dari kalangan salaf. Sepakat mereka menyatakan bahwa seseorang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa bacaannya terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang mubtadi', jahmi, dal, sesat. وكذلك من سكت ولم يقل انه مخلوق. Demikian pula orang-orang yang diam, yang tidak berani dengan tegas mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluq, wa sakata wa lam yaqul annahu makhluq. Dia diam saja mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Makhluk ataukah tidak makhluk ataukah bukan? Diam. Tidak berani mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ghairu makhluk atau Al-Qur'an itu makhluk. Wa kadzalika man sakata wa lam yaqul annahu makhluk, demikian pula orang yang diam tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wala annahu ghairu makhluk, atau dia diam juga tidak berani mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Fa huwa aydan jahmiyyun dhal, maka dia juga seorang jahmi yang memiliki pemikiran jahmiyah, sesat. Jadi tiga kondisi ini semuanya menyimpang. Yang menyatakan Al-Quran makhluk, kafir. Kemudian yang menyatakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia mubtadi'un dal, jahmiyun. Atau yang diam ketika terjadi fitnah. Saat gencar-gencarnya fitnah khalqul Quran, dia diam. Yang penting saya mengatakan Al-Quran kalamullah, sudah. Makhluk atau bukan makhluk, enggak mau tahu saya. Yang penting Al-Quran kalamullah. Padahal saat itu tengah gencar-gencarnya, fitnah ini melanda. Butuh ketegasan dan kejelasan. Tetapi dia diam. Fahuwa jahmi. Dia juga memiliki pemikiran jahmi. Fa ikhbarullahi sarihun bi anna Al-Qur'ana kalamullah. Pemberitaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu telah jelas menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah di awal syarah pada pembahasan ini yang telah kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan tegas bahwa Al-Quran adalah kalamullah. وَمَنْ لَمْ يَكُلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ فِي خَبَرِهِ. Dan barang siapa yang tidak mau mengatakan hal itu, tidak mau mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, maka berarti dia telah mendustakan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada pemberitaan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dia kafir. Mendustakan Al-Quran. Mendustakan berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan disampaikan pula oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Wa innama hadzara ahlul ilmi wa ala ra'sihim al-imamu Ahmad rahimahullah hadharu min an yaqula qail lafdhuhu bil Qur'ani makhluq. Dan hanya saja para ulama ahlul ilmi dan yang terdepannya, wa ala ra'sihim, yang terdepannya, yang paling gigih dalam menyampaikan hal ini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Hadaru, mereka para ulama semuanya memberikan peringatan, tahzir, memberikan peringatan. Min an yaqula qail, agar jangan seseorang itu mengatakan lafzuhu bil Qur'an makhluk. Bacaannya terhadap Al-Quran adalah makhluk. Jangan sampai seseorang mengatakan demikian. Ingat, ketika terjadi fitnah, ketika fitnah itu tengah gencar melanda, seseorang harus menyampaikan sesuatu dengan tegas. Tidak lantas kemudian memunculkan ucapan-ucapan yang bisa ditarik, digiring ke sana kemari. Harus dengan tegas. Seperti ketika fitnah khalqul Quran, tengah gencar fitnah melanda. Mereka-mereka yang terfitnah dengan fitnah ini mencari sekian jalan wasilah untuk menjatuhkan ahlus sunnati wal jamaah. Sampai-sampai dalam permasalahan ini. Bagaimana bacaan seseorang terhadap Al-Quran? Makhluk atau bukan? Kalau dikatakan bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, bisa jadi benar. Dan bisa jadi salah. Ketika ini memiliki dua kemungkinan, maka para ulama memutus jalan. Jangan sampai seseorang terjatuh pada bid'ah yang sesat, yaitu bid'ah Jahmiyah. Kalau yang dimaukan adalah bacaan suara dia, tarikan nafasnya yang keluar, makhluk, benar. Karena perbuatan hamba adalah makhluk. Tetapi jika yang dimaukan dengan kalimat lafaz adalah al-malfuzu bihi, al-masmu'u minhu, yang didengar dari ucapan-ucapan dia, yang dia suarakan, adalah Al-Quran. Kalau dikatakan makhluk, maka dia memiliki pemikiran Jahmiyah. Sehingga ketika kalimat ini bisa ditarik ke sana kemari, tegas para ulama dalam hal ini yang terdepan adalah Imam Ahmad rahimahullah, memutus jalan. Jangan sampai seseorang terjatuh pada kebid'ahan. Sehingga beliau mengatakan bahwa man qala lafzuhu bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan bacaannya terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia jahmi. Padahal ada kemungkinan benar ucapannya. Namun ketika hal itu digunakan oleh mereka yang terfitnah untuk menyusupkan kebid'ahan di tengah-tengah ahlu sunnah, para ulama langsung memutusnya. Qala li anna itlaqal lafzi yahtamilu an yurada bihi nafsul lafzi awil malfudhu bihi. Karena penyebutan kalimat lafad dalam hal ini, bacaanku, bacaan saya, bacaan kita, kalimat ini, yahtamilu, memungkinkan mengandung beberapa makna. Di antaranya, ayyurada bihi nafsul lafzi. Yang pertama, memungkinkan difahami bahwa yang dimaksudkan adalah bacaan orang itu, suara dia. Nafsul lafzi. Ketika orang itu berbicara, ketika orang itu mengeluarkan suara, suara yang keluar dari orang tersebut. Ini satu kemungkinan. Atau yang kedua, au al-malfuzu bihi, atau yang dia baca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Yang itu merupakan kalam Allah. Sehingga ketika kalimat itu mengandung dua kemungkinan ini, bisa jadi yang dimaukan adalah suara dia, bisa jadi yang dimaukan adalah yang dia baca. Wa min ajli hadzal ihtimal hakamu ala man qala bi anna lafdhahu bil Qur'ani makhluq annahu mubtadi'un jahmi. Karena adanya kemungkinan ini, yaitu kemungkinan yang dia maukan dengan suaranya atau dengan bacaannya adalah Al-Qur'an al-malfuz bihi, yang dia lafadzkan, hakamu, maka para ulama tegas memberikan hukum ala man qala, bahwasanya yang mengatakan bi anna lafzahu bil Qur'an, bahwasanya bacaan dia terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, fa bi annahu mubtadi'un jahmi, bahwa orang tersebut adalah mubtadi', orang tersebut memiliki pemikiran jahmiyah. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah dalam permasalahan ini. Di sana ada keterangan yang jelas yang juga disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ketika beliau juga menyampaikan penjelasan tentang permasalahan ini. Man qala lafzuhu bil Qur'an makhluk fa huwa jahmi. Kata beliau rahimahullah hafizahullah dalam kitab Aunul Bari jilid yang pertama halaman 120 pada paragraf yang kedua. Qala hafizahullah falamma kana hadha al-lafzu muhtamilan li hadhain al-ma'nayaini wa wasilatan ila ittikhadhihi sabilan ila al-qawl bi anna al-Qur'ana makhluq لأنه إذا كان أحد احتماليه هو الملفوظ به وهو القرآن فإنه لا شك لو قصد هذا لكان جهميا. Kata beliau hafizahullah, falamma kana hadha al-lafz, ketika ucapan ini, kalimat ini, yaitu bacaanku, lafzuhu bil Qur'an, ketika seseorang membaca Al-Qur'an, bacaannya adalah makhluk, ya muhtamilan li hadzainil ma'nayain, mengandung dua makna ini. Pertama tadi yang kita sebutkan suaranya. Yang kedua yang dia baca. Bacaanku terhadap Al-Qur'an bisa jadi suara yang keluar dari mulutnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua yang dia suarakan, yang dia baca yaitu Al-Qur'an. Wawasilatan ila ittikhadhihi sabilan ila al-qawli bi anna al-Qur'ana makhluq, juga kalimat tersebut bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Karena apabila salah satu dari dua kemungkinan ucapan dia tadi adalah yang dimaukan Al-Qur'an, al-malfuz bihi, yang dibaca yaitu Al-Qur'an, فَإِنَّهُ لَا شَكَّ لَوْ قَفَدَ هَذَا لَكَانَ جَهْمِيًا, tidak lagi diragukan bahwa kalau ini yang dia maukan, jelas dia adalah seorang jahmi. Bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maksudnya yang dibaca adalah makhluk, jelas dia adalah seorang jahmi. إِذَا كَانَ يَقْصِدُ الْمَلْفُوظَ بِهِ يَكُنُ جَهْمِيًا فِعْلًا, apabila yang dia maukan adalah yang dibaca, walaupun kalimatnya bacaanku, sama dengan kita mengatakan tulisanku. Kalau gerakan tangan kita, ketika kita menggerakkan tangan menulis itu adalah makhluk, iya. Tetapi ketika yang dia maukan tulisanku adalah yang saya tulis, ketika dia menulis ayat-ayat Al-Quran, dikatakan makhluk. Berarti yang dia maukan adalah ayat-ayat Al-Quran yang dia tulis adalah makhluk. Sama saja. Yakunu jahmiyan fi'lan. Jelas orang yang seperti ini dia adalah seorang jahmi. Wal jahmiyu araftum kafarahus salaf. Dan jahmi, sebagaimana kalian ketahui, salafus salih telah mengkafirkan mereka. Fa'inkana qafduhu al-ma'na al-batil fahuwa tajahum. Kalau yang dia maukan dengan ucapannya tadi, bacaanku adalah makna yang batil, maka ini merupakan bentuk-bentuk dari pemikiran jahmiyah. Wa in kana yaqsidul ma'na sahih fa huwa mubtadi'. Kalau yang dia maukan adalah makna yang benar, maka dia adalah mubtadi', terjatuh pada perbuatan bid'ah. Tidak ada seorang pun dari salaf yang pernah melakukan dan mengucapkan apa yang dia ucapkan. Li'anna qawlahu hadza yatadharra'u bihi ahlul ahwa'i ila al-qawli bi anna al-Qur'ana makhluq. Karena ucapan dia ini akan mengantarkan dan menjadikan ruang pembenaran bagi ahlul batil, ahlul ahwa, untuk mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Jadi ketika terjadi fitnah, saat kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah butuh ketegasan dan penjelasan yang tegas dan rinci, maka ketika dikeluarkan kalimat-kalimat yang muhtamalah, kalimat-kalimat yang bisa digiring dan digoreng sana kemari, maka ini harus dihindari. Imam Ahmad rahimahullah dengan tegas menyatakan, man qala lafzuhu bil Quran makhluf fa huwa jahmi. Siapa yang mengatakan bahwasannya Al-Quran, bacaannya terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia jahmi. Padahal kalimat itu memungkinkan memiliki makna yang benar dan memungkinkan memiliki makna yang batil. Masih ada kemungkinan benarnya, tetapi tetap diputus oleh para ulama agar jangan sampai seorang muslim kemudian terkecoh, tertipu, sehingga kemudian terjatuh pada kebid'ahan pula. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.